الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. Kita masih dalam masalah tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus pembahasan sujud sekarang. Wakana yukabbiru wa yakhirru sajida. Ketika beliau i'tidal, beliau turun untuk sujud dan bertakbir, namanya takbiratul intiqal, tapi beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Atau barakallahu bikum. Waqad ruya anhu annahu kana yarfa'uhuma ayda. Dari riwayat yang lain, beliau terkadang mengangkat kedua tangannya untuk sujud ke bawah. Wa sahahu ba'dul huffaz ka Abi Muhammad ibn Hazm rahimahullah. Dan juga memang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala bahwa beliau mengangkat tangannya ketika hendak sujud. Wa huwa wahmun fala yasihu dhalika anhu al-batta. Wal ladzi garrahu anna ar-rawi ghalita fi qawlihi kana yukabbiru fi kulli khafdin wa rafin ila qawlihi kana yarfa'u yadayhi 'inda kulli khafdin wa rafin wa huwa thiqatun wa lam yaftin li sababi ghalati ar-rawi wa wahmihi fa sahahu wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Tapi disahihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala wa kana yada'u rukbatayhi qabla yadayhi. Ini barakallahu fikum. Kelihatannya dari sujud, dari duduk di antara dua sujud, sujud ulang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u rukbatayhi qabla yadayhi, berarti dari berdiri, dari berdiri untuk sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u rukbatayhi qabla yadayhi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua kakinya, dua lututnya sebelum tangannya. Tsumma yadayhi ba'dahuma, tsumma jabhatahu wa anfahu. Khilaf bainal ulama tentang masalah ini, barakallahu fikum, al-khurur ila sujud. Ketika kita dalam kondisi berdiri, selesai ruku, i'tidal, kemudian kita hendak sujud. Ini. Mana yang duluan? Apakah kaki duluan, ini lutut duluan atau tangan duluan? Menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang yang salat meletakkan kedua lututnya dulu, kemudian kedua tangannya, kemudian kepalanya. Hadza huwa sahih alladhi rawahu Syarik an Asim ibn Kulayb an Abihi an Wa'il ibn Hujr. Ini yang sahih dari apa yang diriwayatkan oleh Syarik dari Asim ibn Kulayb dari ayahnya, dari Wa'il ibn Hujr. Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sujud, beliau meletakkan kedua lututnya dulu kemudian kedua tangannya. Wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatihi. Kalau beliau bangkit, beliau barakallahu fikum, beliau bangkit, beliau mengangkat tangan dulu baru lututnya. Tapi hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala lemah. Barakallahu fikum. Justru yang sahih bahwa tangan dulu yang turun, barakallahu fikum. Tangan dulu yang turun, kemudian lutut, kemudian jabha, barakallahu fikum. Demikian juga ketika kita bangkit dari sujud untuk berdiri, maka lutut dulu yang kita angkat, baru kedua tangan. Walam yurwa fi fi'lihi ma yukhalifu dhalika. Baik. Barakallahu fikum. Tapi hadis yang dikatakan tadi itu lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wa amma hadis Abi Hurairah, jadi yang rajih bisa rujuk kembali ke kitab salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengangkat bahwa beliau meletakkan kedua tangannya dulu baru kedua lututnya. Demikian ketika bangkit, maka lututnya dulu yang diangkat, kemudian kedua tangannya. Wa ma hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yarfa'uhu idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wa liyadha yadahu qabla rukbatayhi. Fal hadits wallahu a'lam qad waqa'a fihi wahmun min ba'd ar-ruwah. Tapi ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik. Fal hadits yani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau salah seorang di antara kalian sujud, maka jangan dia turun ke bawah sama seperti turunnya seekor unta. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua kakinya, yakni kedua lututnya. Hadis ini barakallahu fikum disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Fal hadits wallahu alam. Tapi menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala qad waqa'a fi wahmun min ba'd ar-ruwah. Fa'inna awalahu yukhalifu akhirahu. Fa'innahu idha wada'a yadaihi qabla rukbatihi faqad yabaraka kama yabrukul ba'ir. Fa'inil ba'ira innama yada'u yadaihi awalan walima walam tayyib walamma a'lam walamma alima ashabahu hadhal qawl zalika qalu rukbatuna tayyib rukbatal ba'iri fi yadaihi la fi rijlaihi. Fahuwa idza baraka wada'a rijlaihi awalan fahada huwa almani wa huwa fasidun liwujuh. Khilaf di antara para ulama memang ini barakallahu fikum tentang masalah ini. Baik. Menurut Imam Al-Qayyim maka hadis ini hadis lemah dari beberapa sisi barakallahu fikum. Yang pertama, annal ba'ir idza baraka fa innahu yada'u yadayhi awalan. Bahwa seekor unta ketika dia turun ke bawah menderum, dia meletakkan kedua tangannya dulu. Wa tabqa rijlahu qa'imatain. Dan tetap kedua kaki belakangnya tetap berdiri. Fa idza nahadha fa innahu yanhadu bi rijlaihi awalan. Kalau dia bangkit, maka dia bangkit dengan kedua kaki depannya dulu. Wa tabqa yadahu 'alal ard. Baik, ulang enggak? Baik, bagian kakinya dulu yang naik. Barakallahu fikum, baru kedua kaki depannya. Wa hadha huwa alladhi nahaa 'anhu sallallahu alaihi wasallam. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'ala khilafahu. Wa kana awwalu ma yaqa'u minhu 'alal ardi al-aqrab minha, fal-aqrab. Dan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, dan yang paling pertama yang diletakkan oleh seseorang ke tanah adalah yang paling dekat dengan tanah, yakni lutut dulu, kemudian yang agak jauh. Wa awwalu ma yartafi'u 'anil ardi minha al-a'la fal-a'la. Dan yang paling utama untuk dia angkat lebih utama, lebih awal, ya, yang paling jauh dari tanah, yakni tangan dulu baru. Wa kana yad'u rukbatayhi awalan thumma yadayhi thumma jabhatahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini istilahnya ikhtilaful afham, perselisihan pendapat dari pemahaman yang dipahami oleh para ulama kita tentang sebuah perkara. Thumma yadayhi thumma jabhatahu, kemudian kedua tangannya, kemudian kepalanya. Wa idza waqa'a rafa'a ra'sahu awwalan tsumma yadayhi tsumma rukbatayhi. Kalau berdiri ke atas, maka yang pertama kali diangkat adalah kepala, kemudian kedua tangan, kemudian lutut. Wa hadha aksu fi'lil ba'ir, dan ini tentunya berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh seorang unta. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam nahaa fi sholati 'an at-tashabbuhi bil hayawanat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai hewan-hewan dalam pelaksanaan sholat atau ibadah. Panaha an buruki ka burukil ba'ir. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk menderum ke bawah atau sujud sama seperti perlakuan seekor unta. Wa iltifatin ka iltifatis salab, dilarang kita menengok seperti menengoknya atau menoleh-nolehnya seekor serigala. Wa iftirashin ka iftirashis sabu, kita dilarang iftirash. Iftirash itu membentangkan tangan sampai siku, meletakkannya di atas tanah. Namanya iftirash yang dilarang. Sama seperti seekor anjing atau seekor binatang buas. Karena binatang buas seperti anjing, singa, serigala, dan yang semisalnya, Kalau dia meletakkan tangannya, dia letakkan sampai sikunya. Ini yang tidak diperbolehkan. Wa ika'al kalb, dan duduk seperti duduknya seekor anjing. Wa nakrin ka nakril ghurab, dan dilarang melakukan sholat dengan cepat seperti mematuk patukan seekor ayam jantan, seekor ghurab. Ghurab ini burung gagak. Wa rabul aidi waqta salami ka'adna bil khayli asyums tayyib fahadiyul musalli mukhalifun li hadiyil hayawanat. Wa rabul aidi waqta salam, dan mengangkat tangan ketika salam, ka'adna bil khayli asyums, sama seperti ekor ekor kuda liar. Tabarakallah, dilarang tangan kita di atas lutut kita ketika kita tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tidak digerakkan. Bukan yang dilakukan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tidak tahu apa. Justru ini dilarang. Baik. Saya perhatikan sebagian orang, saudara-saudara kita, terkhusus orang saudara kita dari Gorontalo mungkin, barakallahu fikum. Kalau dia memberikan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya kan begitu, dia balik tangannya. Yulin, dari orang Gorontalo. Apa yang mereka pegang sebagai dalil atau pedoman sehingga mereka melakukan itu? Atau apa keyakinan mereka? Ya, terus? Pintu, buka pintu neraka dong. Oh gitu. Baik. Tidak boleh, barakallahu fikum, tidak boleh. Tidak boleh meyakini dan memasukkan pemahaman-pemahaman ke dalam ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Baik. Seperti yang telah kita lewati, barakallahu fikum, doa-doa khusus yang tidak diajarkan Rasulullah SAW tidak perlu kita pakai di dalam ibadah yang makhsusah. Barakallahu fikum. Seperti kita wudu, kita cuci tangan. Ada doa khusus biasa yang dipakai, diajarkan oleh orang tua kita. Ya Allah, cucikanlah tangan saya dan dari semua kesalahan dan kotoran dan kehilapan yang dilakukan oleh kedua tangan saya. Kemudian apa? Ketika dia mencuci apa? Mencuci wajahnya. Ya Allah, jadikanlah wajahku cerah ceria, cemerlang, bersinar nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Kemudian ketika dia membasuh apa tangannya, dia, ya Allah, jadikanlah tangan kananku yang akan mendapatkan dan menerima catatan amalku. Barakallahu fikum. Ini doa-doa ini tidak ada dari doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tidak perlu kita baik membacanya. Barakallahu fikum. Sampai di mana tadi? Asalis. Ayat ayat. Fahadiyatul musalli mukhalifun lihadil hayawanat. Maka petunjuk untuk orang-orang yang salat tentunya berselisihan dengan apa yang menjadi kebiasaan hewan-hewan. Barakallahu fikum. Seperti apa? Patukan ayam jago atau patukan burung gagak. Asani anna qawlahu, ini yang kedua dari pendapat al-Imam Ibnu Qayyim yang menunjukkan bahwa meletakkan kedua tangan dulu kemudian kaki atau lutut ke lantai untuk sujud, bahwa ini menyelisih petunjuk Rasulullah SAW. Alasan yang kedua ini, rukbatal ba'iri fi yadaihi kalamun la yu'qal. Rukbatal ba'ir fi yadaihi kalamun la yuqal. Dua lutut seekor baik seekor unta ada di kaki depannya. Ini tidak masuk akal, kata beliau. Wala ya'rifu ahlul lughah, dan ini tidak dipahami oleh ahlul lughah. Wa inama rukbah fir rijlaini wa in tulika wa in utlika 'alal lataini fi yadaihi ismu rukbah. Walaupun terkadang diucapkan dai allataini fi yadaihi ismu rukbah, walaupun terkadang di tangan depannya atau di kaki depannya unta itu dijadikan rukbah, lutut. Fa'ala sabil taglib, maka ini sabil taglib. Ini dianggap sesuatu yang ma'ruf halal ghalib. Asalis yang ketiga, annahu law kana kama qaluhu laqala falyabruk kama yabrukul ba'ir. Seandainya seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang, maka niscaya Rasulullah akan mengatakan hendaknya dia sujud sama seperti sujudnya atau turunnya seekor unta. Wa inna awwala ma yamassul arda minal ba'ir yadahu. Padahal yang paling pertama kali turun untuk barakallahu fikum, untuk turun ke bawah dari seekor unta adalah kedua tangannya. Wa sirrul masalati anna man ta'ammala burukal ba'ir wa alima anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an burukin ka burukil ba'ir alima anna haditha Wa'il bin Hujur huwa shawab wallahu alam. Tapi hadisnya lemah barakallahu fikum. Hadis Wa'il bin Hujur yang kita katakan tadi dilemahkan oleh para ulama kita. Baik. Wa kana yaqauli anna haditha Abi Hurairah kama dzakarna mimma inqalaba ala ba'd ar-ruwati matnuhu wa asluhu ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه وكان يقع لي يعني masuk ke dalam pemahamanku bahwa hadis Abu Hurairah kama dzakarna sebagaimana telah kita sebutkan mimma inqalaba ala ba'dir ruwah adalah sesuatu yang terbalik di para ahli rawi tabi ahli hadis para rawi matnuhu aslu matan dan pokoknya walallahu dan mungkin jadi yang sebenarnya adalah waliyada rukbataihi qabla yadaihi kama in qalaba ala ba'dihim hadis Ibn Umar inna bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu min maktum. Barakallahu fikum, ini pendapat barakallahu fikum Ibnu Al-Qayyim bahwa inna bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu min maktum. Sungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, maka makanlah dan minumlah kalian sampai Ibnu Maktum mengumandangkan azan. Ini dianggap terbalik oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi hadisnya hasan sahih muttafaqun alaihi. Faqala Ibnu Ummi Maktum yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yu'adzina Bilal. Baik. Wa kama inqalaba ala ba'dihim hadith la yazalu yulqa bin nari fataqulu hal min mazid ila an qala wama al-jannatu wa ammal jannatu ya wa ammal jannatu fayunshi'u Allahu laha khalqan yuskinuhum iyyaha faqala wa man naru fayunshi'u Allahu laha khalqan yuskinuhum iyyaha. Ayy barakallahu fikum. Apa yang benar tadi ini? Inna bil maktum yu'adzinu bilail fa qulu. Kemudian ada orang membaliknya, rawi membaliknya. Baik. Ibnu Maktum mengumandangkan andar pertama. Ini maklub namanya, hadis maklub. Baik, sama seperti ini, la yazalu yulqa fil nar fa yaqulu hal min mazid. Baik. Wa ammal jannah, adapun jannah, fa yunshi'u Allahu laha khalqan yuskinuhum. Adapun surga, bahwa Allah Subhanahu wa taala baik. Ketika mendapati bahwa surga belum penuh dengan orang-orang, maka Allah SWT menciptakan makhluk untuk mengisinya. Beda tentunya dengan neraka. Neraka ketika Allah SWT memasukkan penghuni-penghuninya dan ternyata juga masih penuh, masih belum penuh. Di neraka masih mengatakan hal min mazid. Allah SWT tidak menciptakan makhluk-makhluk untuk diazab di dalam neraka. Paham barulah fikum. Baik. Bahkan Allah SWT memasukkan kakinya ke mulut neraka sampai neraka mengatakan qat cukup. Barakallahu fikum. Faqala wa amman naru fayunshi'u Allahu laha khalqan yuskinuhum iyyaha. Adapun rawi yang membalikkan justru dia mengatakan bahwa adapun neraka ketika masih kosong Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk menghuninya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan khusus untuk itu. Maka ini tidak benar adanya. Hatta ra'aitu Abu Bakar bin Abi Syaibah qad rawahu kadzalika. Faqala inna Ibnu Abi Syaibah haddatsana Muhammad bin Fudail an Abdullah bin Sa'id an jaddihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sajada ahadukum falyabda bi rukbatayhi qabla yadayhi wa la yabruk burukil ba'ir. Idza sajada ahadukum falyabda birukbatayhi qabla yadayhi. Kalau salah seorang di antara kalian sujud, maka hendaknya dia memulai dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wala yabruka burukil ba'ir, dan jangan dia sujud seperti sujudnya turunnya seekor unta. Tapi hari ini katakan barakallahu fikum. Sayyidukum falliya bda birukbatayhi qabla yadayhi. Baik. Idza sajada ahadukum fa yabda bi rukbatayhi qabla yadayhi wa la yabruka burukil fahl. Wa rawahu al-Asram fi sunanihi aydan an Abi Bakr kadhalika, wa qad ruwiya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusaddiqu dhalika wa yuwafiqu haditha Wa'il ibn Hujr. Fa qala ibn Abi Daud haddathana Yusuf an Ali Yusuf ibn Ali qala haddathana Ibn Fudail huwa Muhammad an Abdullah ibn Sa'id an jaddihi an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada bada'a bi rukbatayhi qabla yadayhi. Wa qad ruwiya an Ibn Khuzaimah fi sahihihi. Ibn al-Mahkam al-Bari rahimahullah taala, riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan lututnya dulu baru kedua tangannya. Diriwayatkan oleh Al-Albani. Min hadits Mus'ab bin Sa'id, Sa'ad an Nabihi qala kunna nadau al-yadayni qabla ar-rukbatayni fa umirna bir-rukbatayni qabla al-yadayni wa ala hadha fa in kana hadits Abi Hurairah mahfuzan fa innahu mansukh wa hadhihi tariqatun sa'iqatu sa'ibul mughni wa ghairuhu walakin al-hadits illatan akan tabi hadits yang kita baca yang dijadikan pedoman untuk mengatakan bahwa lutut dulu baru tangan itu ada beberapa illah. Pertama, annahu min riwayat Yahya bin Salamah ibn Kuhail walaysa mimman yuhtaju bihi, dari riwayat Yahya bin Sulaiman ibn Salamah. Yahya bin Salamah ibn Kuhail, dan dia termasuk orang-orang yang tidak dijadikan hujjah. Qala An-Nasa'i rahimahullahu taala matrukun, bahkan matruk kata Imam An-Nasa'i. Wa qala Ibn Hibban munkarul hadits jiddan la yuhtaju bihi, munkar haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah. Wa qala Ibn Ma'in laysa bi syai. Asaniya, yang kedua, ada al-mahfud min riwayat Mus'ab bin Sa'ad an abihi hadha innama huwa kisah al-tabliq. Wa qawlu Sa'ad kunna nasna'u hadha fa umirna an nadha'a aydina ala ar-rukabi. Wa amma qawlu sahib al-mughni ala abi sa'id an abi sa'id kunna nadha'u liyadaini qabla rukbataini fa umirna an nadha'a rukbataini qabla yadaini. Fa hadha wallahu alam wahmun fil ismi. وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهم من المتن كما تقدم وإنما هو في قصة التطبيق والله أعلم. وأما حديث أبي سعيد بارك الله فيكم سيد والله. وأما حديث أبي هريرة المتقدم فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني. قال البخاري محمد بن عبد الله بن حسن لا يتعب عليه. فقال لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال الترمذي غريب لا نعرف من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني تفرد به عبد العزيز الدارقطني عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلبي عن أبي الزناد. وقد ذكر النسائي عن قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلبي عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم في صلاته فيبرك ما يبرك الجمل ولم يزد. قال أبو بكر بن أبي داود وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان هذا أحدهما والآخر عن عبد الله سيد النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أراد الحديث الذي رواه أسبق ابن الفرج عن الدراوردي عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل الركبتين ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه الحاكم في المستدرك من طريق مهرز ابن سلمة عن الدراوردي وقال على شرط مسلم. وقد رواه الحاكم من حديث حفص ابن قياس عن عاصم الأحول أن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهر إن حط بالتكبير هنا سبقت ركبتاه يديه. قال الحاكم على شرطهما ولا أعلم له إلا. طيب coba ditengok, barakallahu fikum, coba tengok surat salat Nabi siapa yang ada kitabnya. Siapa yang punya? Coba dah dulu. Coba salat Nabi. Ini. Minta tolong ambilkan air. Jadi kita tengok dulu barakallahu fikum. Al-khuru' ila sujudi ala al-yadain. Ini dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khuru' ila sujudi ala al-yadain, turun ke sujud dengan kedua tangan, wa kana yada'u yadayhi ala al-ardi qabla rukbatayhi. Wa kana ya'muru bidzalika fa idza sajada hukum fala yabruk kama yabruk al-ba'ir wal yada'u yadayhi qabla rukbatayhi. Ini halatayn. Disahihkan semuanya barakallahu fiik. Wa kana yaqulu innal yadayni tasjudani kama yasjudu al-wajh. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyada' yadayhi fa idza rafa'a falyarfa'huma. Wa kana ya'midu ala kaffayhi ya'tamidu ala kaffayhi wa yabsutuhuma wa yadumma asabi'ahu wa yuwajjihu qibal al-qiblah wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum khilaf al-afham yang ada di antara para ulama kita tentang masalah taib. Fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Taib. Jangan kalian sujud sama seperti sujudnya atau turunnya seekor unta. Taib, unta lututnya duluan yang turun walaupun bagian kaki depannya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal barakallahu fikum, panjang lebar kita bahas. Baik. Ala kulli hal barakallahu fikum. Kita tidak bisa memaksa taib dan mendikte orang barakallahu fikum dan mengharuskan kita taib memaksa mereka untuk mengikuti kita barakallahu fikum. Tidak, karena ini ainu taklid selama itu adalah sesuatu yang yasubu fihi al-khilaf. Dalam artian tidak dianggap sesat orang yang melakukan ini dan meyakini ini atau yang melakukan dan meyakini itu. Barakallahu fikum. Sama seperti al-qabd wal irsal setelah ruku sami Allahu liman hamidah, ada yang qabd tetap memegang tangannya, ada yang irsal, dan ini kebanyakan kita barakallahu fikum. Ala kulli hal, tidak bisa kita mengatakan sesat sipulan kena melakukan ini. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan al-amru fihi wasi', perkaranya di sini luas. طيب وما الاثر المحفوظ عن الصحابه فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يضع ركبتيه قبل يديه. Adapun asar-asar yang mahfud yang didapati dari para sahabat perlakuannya al-mahfud an Umar dari Umar bin Khattab bahwa beliau meletakkan kedua lututnya dulu sebelum kedua tangannya. Dakarahu anhu Abdul Razzaq barakallahu fik. Baik. Wa Ibnu al-Mundhir wa ghairuhuma wa huwa al-marwiyu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. وكذا وذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله القمة والأسود قال حفظنا عن عمر في صلاة أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يسر البعير. Bahwa kami mendapati bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu melakukan salat, beliau turun melakukan sujud, beliau turun dengan kedua lututnya dulu. Meletakkan kedua kakinya lututnya sebelum tangannya. Summa saka min tariqil Hajjaj bin Arta'. Qala Ibrahim an-Nakhai hafiza an Abdullah bin Mas'ud annahu taib anna rukbatayhi kanata taq'ani 'ala al-ardi qabla yadayhi. Wa Ibnu Mas'ud kedua lututnya yang duluan turun ke lantai sebelum kedua tangannya. Wa dzakara wa dzukira Ibnu Marzuq an Wahab عن شعبة عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبته إذا سجد قال أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون. Walaupun barakallahu fikum pembahasan-pembahasan seperti ini terkadang ada sebagian ulama agak keras. Barakallahu fikum. قال ابن المنذر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فمن رأى أن يضع أيضا ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. طيب بارك الله. Berkata Ibnu al-Mundhir para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini di bab ini. Di antara orang-orang yang berpendapat bahwa hendaknya tangan dulu lutut dulu baru tangan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga An-Nakhai, Muslim bin Yasar, Imam Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, ashabuhu wa ahli Kufah. Orang Kufah. Wa qala Taifatun yadau yadaihi qabla rukbatihi qala Malik. Adapun sebagian ulama yang berpendapat bahwa kedua tangan dulu yang dipakai untuk turun sujud ada Imam Malik, Qala Uzai, Imam Malik yang berpendapat demikian, Imam Uzai. Jadi kalau Uzai adrakna nasan yadauna idihum qabla rukbatin. Berkata Imam Al-Uzai kami mendapati orang-orang dari kalangan para ulama besar yadauna idihum, mereka meletakkan kedua tangan mereka sebelum lutut-lutut mereka. Qala Ibnu Abi Daud wa huwa qaul ashabil hadis. Jadi pendapatnya ashabul hadis. Kuntu waqad ruya hadis Abi Hurairah bi lafdin akhar dzakarahu al-Baihaqi wa huwa barakallahu fikum. Ulama saja barakallahu fikum sebagiannya melakukan ini, sebagiannya melakukan ini. Barakallahu fikum, sehingga tidak perlu kita terlalu bersih tegang dalam masalah ini. Kuntu waqad ruya hadis Abi Hurairah bila bin akhar dzakarahu al-Baihaqi wa huwa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul bair wal yadha yadayhi ala rukbatayhi. Qal Baihaqi fa in kana mahmudan kana lil ala annahu yadha yadayhi qala rukbatayhi inda al-ihwa'i ila sujud. Aku katakan dan diriwayatkan hadis Abu Hurairah dengan lafaz yang lain disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Baik. Yaitu, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul bair. Kalau salah seorang di antara sujud, maka jangan seorang di antara kalian turun sebagaimana turunnya seekor unta. Wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaknya dia meletakkan kedua tangannya lebih dahulu di atas kedua lututnya. Qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, fa in kana mahfuzan, seandainya hadis ini mahfuz yakni sahih, kana lana ala annahu yada'u yadayhi qabla rukbatayhi inda al-ihwa ila sujud. Ini sebagai dalil untuk dikatakan seorang yang hendak sujud maka dia hendaknya meletakkan kedua kakinya dulu atau dua lututnya kemudian kedua tangannya ketika hendak sujud. Barakallahu fikum. Ini panjang masih barakallahu fikum, masih tetap masalah ini. الطيب. Hadis Wa'il bin Hujr awla li wujuhin. Tapi hadis Wa'il bin Hujr dikatakan lemah tadi barakallahu fikum oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Kita lompati saja barakallahu fikum, kita langsung ke wa kana rasulun yasjudu ala jabhatihi wa amtihi duna kurin. Duna kuril imamah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala jabhatihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan apa? Jabhah, jidat beliau dan hidung beliau satu kali ini. Ini harus sampai ke lantai ini, jidat dengan hidung satu kali. Baik. Duna kuril imamah, di bawah lingkaran imamah. Jadi imamahnya tentunya di atas sini. Barakallahu fikum. Baik. Bukan di sini imamahnya, kemudian apa? Menutupi jidatnya. Barakallahu fikum. Jadi imamahnya agak sedikit ke atas sehingga ini bisa gampang barakallahu fikum nempel. Walam yasbut anhu sujud ala kuril imamah min hadithin sahihin wala hasan. Dan beliau tidak pernah sujud di atas sorbannya, ikatan sorbannya. Tidak hadis sahih dan juga tidak hadis hasan. Barakallahu fikum. Beliau tetap sujud dengan apa? Kedua apa ini? Dengan jidatnya. Jidat dengan apa? Dengan hidungnya. Walakin rawa Abdul Razak fil musannaf min hadith Abi Hurairah qala kana Rasulullah SAW yasjudu ala kul imamah wa huwa min riwayat Abdullah bin Muharrar wa huwa matruk. Ada hadis barakallahu fikum bahwa Rasulullah SAW sujud dia di atas apa? Di atas lingkaran imam beliau. Tapi ini melalui riwayat Abdullah bin Muharrar. Sementara Abdullah bin Harrar ini orangnya matrukun, tidak diterima hadisnya. Berarti hadis yang dibawa lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Wa dzakara Abu Ahmad Az-Zubairi an Hudayy min hadis Jabir walakinahu min riwayat Umar ibn Shamar an Jabir al-Ju'bi matrukun an matrukin. Dua orang ini matruk. Siapa itu? Baik. Amr bin Shamar dari Jabir al-Ju'fi, dua orang ini matruk. Wa qad dzakara Abu Dawud fil Marasil anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli fil masjid fa sajada bi jabinihi wa qad i'tamma ala jabhati fa hasara Rasulullah SAW an jabhatihi. Baik. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Marasilnya bahwa Rasulullah SAW melihat seorang yusalli fil masjid fa sajada bi jabinihi. Maka orang itu dilihat oleh Rasulullah SAW sujud dengan jidatnya. Waqad i'tamma ala jabhatihi. Sementara dia memakai apa? Memakai imamah. Fahasar Rasulullah SAW an jabinihi. Maka Rasulullah SAW mengangkat imamahnya sampai ininya kelihatan. Baik. Waqana Rasulullah SAW yasjidu ala al-ardi kathiran. Dan Rasulullah SAW lebih banyak sujud langsung di atas tanah, walaupun boleh memakai tikar, boleh memakai alas. Baik. Walal ma'i waqtin. Terkadang beliau sujud di atas air dan apa? Dan tanah. Ini becek. Walal khumrati al-muttakhadati min khusin nakhli. Dan juga beliau terkadang sujud memakai tikar yang dibuat dari pelepah korma atau daun korma. Wal hasir al mutakhala minhu, juga hasir. Baik. Khus an-nakhl. Baik. Tikar atau yang lainnya. Wal farwati al madbughah. Baik. Dan juga di atas kulit yang sudah disamak. Wa kana idza sajada makkana jabhatahu wa anfahu min al-ardi wa nahayadaihi an jambihi wa jafa bihima hatta yura bayadu ibtahi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sujud makkana jabhatahu, betul-betul melengketkan jabhahnya, jidatnya ini dengan hidungnya satu kali fil ardi, di atas tanah. Bukan cuma ini atau barakallahu fikum hidungnya enggak, tapi harus sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini satu anggota tubuh. Sebagaimana ini kan tujuh anggota tubuh, barakallahu fikum. Ujung kaki dua-duanya, kemudian lutut dua-duanya sudah empat, kemudian tangan kiri kanan sudah enam, kemudian tujuh. Ini sambil mengisyaratkan Rasulullah SAW ke jidatnya sering dengan hidungnya. Baik. Wajah padihima hatta yura bayadhi. Kalau dia menjadi imam dan salat sendiri, barakallahu fikum, japa merenggangkan sikunya itu, menjauhkannya dari sisinya, sehingga orang yang dari belakang bisa melihat apa? Bisa melihat putihnya kedua ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang memakai ihram, barakallahu fikum, di zaman dahulu orang terkadang memakai ihram, maka memakai pakaian seperti pakaian ihram gitu. Izar dan rida. Izar dan rida. Artinya ketika sujud, maka ketika dibentangkan ini tangan agak keluar, maka setiap orang dari belakang bisa melihat apa? Putihnya kedua ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersih dari apa? Dari rambut ketiak. Baik. Ini termasuk dari perkara fitrah. Baik, yang mestinya kita lakukan itu nafful ibt, mencabut bulu ketiak atau rambut ketiak. Dan jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini kan sudah ada perontok bulu, perontok rambut. Taib. Wajaba bihima hatta yura bayadhi ibtihi. Ibtihi walau sya'at bahmatun wahiyya syatu sagira antamarra tahtahuma lamarrat. Karena saking diangkatnya kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada anak ekor kambing, anak kambing mau lewat di sini akan bisa lewat. Barakallahu fiik. Ini baik. Ini kalau salat sendirian atau beliau sebagai seorang imam. Tapi kalau kita bersama dengan saudara kita dalam satu shaf, maka tentu baik. Tidak seperti itu modalnya. Bahkan Nabi Rasulullah mengatakan, "Linu bi aidi ikhwanikum." Hendaknya kalian berlaku lembut dengan tangan-tangan saudara kalian. Baik. Ya kan, tidak mungkin barakallahu fikum setiap orang kita mau begini di dalam saf, karena kita satu jejer. Ternyata diabit barakallahu fikum kita. Baik. Berlaku lembut terhadap saudara kita. Baik, kita cukupkan sampai sini barakallahu. Barakallahu. Thank you.